Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali ta'lim, dan ini mengembirakan kita. Mudah-mudahan kegiatan ta'lim-ta'lim kita selalu istiqamah, terus berkelanjutan, karena husnul khatimah itu yang kita cari dalam hidup kita. Nabi kita mengajarkan sebuah doa, Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami akhir yang baik. Karena amalan manusia itu ditentukan oleh yang terakhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan manusia itu adalah tergantung dengan penutupnya. Sekarang kita baik, tapi kita tidak tahu di masa yang akan datang, di umur-umur yang akan datang. Sekarang kita baik walhamdulillah, memperhatikan salat, memperhatikan ta'lim, ingin menambah ilmu pengetahuan. Apakah ini dipastikan, dijamin sampai akhir hayat kita? Tidak seorang pun tahu. Hanya bisa berdoa dan berusaha. Di antara usahanya adalah tetap istiqamah dengan talabul ilmi. Disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Ibnu Taimin, ketika seorang terus menerus di atas talabul ilmi, maka dia terus menerus di atas ta'ah, ketaatan. Kenapa istiqamah? Yang biasa kita sebutkan kalimat istiqamah, yakni terus menerusnya seorang di atas ketaatan, itu bahasa Arabnya adalah apa? Dawamut ta'ah. Dawamut ta'ah, ketaatan yang berkelanjutan. Ini namanya istiqamah. Dengan sebab dia sering datang ke majelis ta'lim, mendengarkan ilmu-ilmu, dengan sebab itu kita ternasihati, kita terbimbing sampai akhir hayat kita masing-masing. Sampai kita meninggal dunia dalam keadaan sebagai talibul ilmi, pencari ilmu. Apakah saya dulu yang mati atau hadirin yang mati duluan? Si fulan mati, ya memang sudah tua. Ya. 50 tahun yang akan datang ya kaum muslimin, kira-kira kita kayak apa rupanya? Ya syukur kalau masih ada. Bisa jadi sudah meninggal. Itu enggak masalah, yang namanya mati enggak usah takut selama kita sudah siap. Takut itu karena kita masih banyak dosa, masih kurang ibadah, takut. Tapi kalau kita sudah siap, mati pada saatnya ya mati. Hal yang tidak bisa diharapkan dan tidak bisa dihindari itu mati. Sehingga jangan takut kalau bicara kematian. Biasanya kan ada orang ngomong, aja ngomong-ngomong mati-matilah, mau mati beneran. Memang kenapa? Itu satu kematian yang tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Sehingga gak usah takut. Bahkan kita bicara kematian untuk supaya siap-siap. Hidup di dunia itu buat apa lama-lama kalau untuk maksiat? Buat apa umur panjang kalau jahil? Gak ada manfaatnya. Umur kita panjang jika kita di atas ilmu, berbarokah, itu yang diinginkan. Yang lebih diinginkan lagi, kita mati di atas sunnah, mengharapkan surga Allah. Ini hal yang luar biasa. Semoga Allah mematikan kita semuanya di atas Islam wa sunnah. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, Kita masuk kepada pembahasan kita masih berkaitan dengan salat gerhana. Sampai pada kalimat beliau, "Wa yusannu an tusalla fi jama'atin." Salat gerhana itu disunnahkan dengan berjamaah. Li fi'lin Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dengan para sahabat. Wa yajuzu an tusalla furada ka sairin nawafil. Dan juga boleh untuk salat gerhana ini dilakukan dengan sendiri-sendiri sebagaimana salat sunnah-sunnah yang lain. Lakin fa'alaha jama'atan afdalu. Akan tetapi melakukannya dengan berjamaah itu lebih afdal sebagaimana prakteknya Nabi alaihi salatu wassalam. Wisannu ayyadul imamun nasa ba'da salati likusuf. Dan disunnahkan untuk adanya nasihat dari imam setelah pelaksanaan salat al-kusuf. Khutbah atau nasihat yang disampaikan oleh seorang imam, wa yuhadzirahum min al-ghaflah wal ikhtirar, mengingatkan mereka dari bahaya kelalaian, dari bahaya tertipu dengan urusan duniawi, wa ya'muruhum bil ikhtari min ad-du'a wal istighfar, dan memerintahkan mereka agar memperbanyak doa dan beristighfar. Berbicara masalah lalai wa kaum muslimin, lalai apa sebabnya manusia lalai wa kaum muslimin? Ada dua hal yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, yakni urusan duniawiyah, pekerjaan mencari nafkah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah urusan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga, mengurusi rumah tangga, mengurusi kebutuhan anak, mengurusi kebutuhan istri. Ini juga hal yang melalaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَيْكُمُ الْخَاسِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan, janganlah kalian ghaflah, lalai, lupa ketika kalian mengurusi harta benda kalian, ketika kalian mengurusi anak istri kalian. An zikrillah, dari zikir kepada Allah. Disebutkan oleh ahli tafsir, zikrullah yang dimaukan di sini adalah apa? As-salawatul khamsu, salat yang lima waktu. Seringnya kita lalai dari hal ini. Karena disebabkan ngurusi apa? Dagang, pekerjaan, ngurusi ini, ngurusi itu, ternak, sawah, ladang. Lalainya satu, dari melakukan salat berjamaah. Dua, dari melakukan salat tepat awal waktunya. Ketiga, kadang bahkan sampai tidak salat. Kalaulah salat mengakhirkan waktunya. Dan ini adalah sifat munafik. Sifat orang-orang yang sahun. Nah, di kesempatan ketika salat kusuf, selesai salat kusuf, maka Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam memberikan mau'idhah, nasihat-nasihat. Di antara isi nasihatnya adalah teguran agar jangan lalai. Agar jangan apa? Lalai dikarenakan urusan duniawiyah, pekerjaan, cari ma'isyah, cari penghidupan, dan yang lain-lainnya. Ini yang sering menjadikan manusia lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali dilupakan adalah perihal salat. Menata beliau di sini juga memberikan perintah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar dan berdoa. Tatkala waktu masih ada, kita selesai salat kusuf, tetapi matahari belum terlihat bulat, belum yanjali, belum jelas. Masih ada proses gerhana cuman di akhir-akhirnya. Proses sudah menurun. Di saat itu kita diperintahkan memperbanyak doa. Doa apa saja? Doanya lepas. Tidak ada dosa yang khusus. Lepas. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, tidak masalah. Mengharap apapun silakan selama tidak mengandungi unsur dosa dan memutus tali silaturahmi. Tidak mengandungi unsur kezaliman. Minta kepada Allah Azza Wajalla dan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza Wajalla di saat terjadi gerhana tersebut. Disebutkan hadis sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi alaihi salatu wasalam in sarafa wa qad injalat asy-syams. Nabi alaihi salatu wasalam selesai dalam melaksanakan salat khusuf bersama para sahabat. Dan sungguh di waktu itu matahari telah muncul dengan sempurna. Selesai gerhananya. Fa khatabun nas, maka beliau pun berdiri berkhutbah di hadapan manusia. Tahmidallah wa athna alaih. Kemudian Rasulullah bertahmid, memuji Allah dengan khutbatul haja, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa qala, kemudian beliau mengatakan di antara isinya, innas syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Buktinya bagi kaum muslimin, buktinya matahari dan bulan tidak berbenturan. Ini hal yang sangat menakjubkan. Siapa yang manusia yang bisa membuatnya seperti ini? Siapa yang bisa memunculkan matahari dan bulan seakan-akan tertutupi mataharinya tetapi tidak berbenturan? Demikian juga ya kaum muslimin, siapa yang memutarkan matahari? Di sini pertanyaannya, matahari yang berputar atau bumi? Dengan ngertinya apa pak? Di bangku sekolah mengatakan apa? Bumi yang berputar mengelilingi matahari. Disebutkan dalam nas matahari yang mengelilingi bumi. Di antaranya yang pernah kami sampaikan ucapannya siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim alaihissalatu wassalam menyatakan, Rabbi ya'ti bisyams minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fadhihida alladhi kafar. Sesembahanku itu Allah Azza wa Jal mendatangkan matahari dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Matahari yang bergerak dari timur ke barat. Maka datangkanlah olehmu, wahai raja yang kafir, matahari dari arah barat. Silakan kalau kamu mampu. Fabihid, maka terdiamlah orang kafir ini. Tidak bisa menjawab. Ini menunjukkan bahwa matahari yang berputar. Bukan bumi yang berputar. Dan beberapa nas yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama yang menunjukkan matahari yang berputar. Demikian pula dengan matahari ini. Khusuf. Matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. La yankasifani limati ahadin walili hayatihi. Bukan terkena gerhana ini bukan karena kematian seseorang, juga bukan karena akan hidupnya seseorang. Hal itu tidak ada kaitannya dengan nasib. Hal itu, gerhana itu, tidak ada kaitannya dengan apa yang ada di muka bumi ini. Berkaitan dengan siapa yang akan mati, siapa yang akan hidup, siapa yang akan binasa, siapa yang akan sukses, tidak ada. Di sini ada satu pembahasan bahwa tidak ada kaitannya urusan fauqiyah. Fauqiyah yakni urusan alam atas kita, bintang, angin atau apa. Tidak ada kaitannya dengan nasib manusia. Di terawang ya, melalui baskom mamanya kasih air nih, oh ini terawangan. Atau menerawang langit. Ini nasibmu begini, tidak ada. Sehingga alim nujum yang dengan perbintangan dia bisa menebak nasib seseorang, ini termasuk bagian ilmu sihir, ilmu perdukunan yang tidak boleh kita mempercayainya. Bisa dipahami hadirin? Nabi mengatakan apa dalam hal ini? Man iktabasa syu'bata minan nujum faqad iktabasa syu'bata minas sihri zada ma zada. Barang siapa yang dia belajar ilmu nujum, maka sungguh dia telah belajar salah satu bidang ilmu sihir. Zada ma zada, bertambahnya ilmu nujum berarti bertambahnya ilmu sihirnya. Dan ilmu sihir hukumnya dalam agama kita apa? Haram. Hukumnya haram. Sehingga jangan sampai kita meyakini keterkaitan alam fauqiyah dengan nasib manusia, nasib per individu. Kamu akan sukses, kamu akan ini, kamu ya. Dalam hal ini semisal apa? Zodiak harus diingkari, jangan pernah kita mempercayainya. Faidha ra'aytum dzalik, apabila kalian melihat kejadian gerhana, fad'ullah, maka berdoalah kalian. Ini syariat Nabi kita. Ada gerhana bukan gua tontonan, Pak. Ya. Tetapi apa? Perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallu, dan salatlah kalian, yakni salat al-kusuf. Wa tasaddaqu, dan hendaknya kalian bersedekah, memperbanyak sedekah. Al-hadith, hadith ini riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Faidan tahati salah, apabila salat selesai, yani salat gerhana selesai, qabla ayyan jalil kusuf, sebelum selesai gerhana, yani matahari masih tertutupi atau bulannya masih tertutupi, belum muncul secara total, maka yang disyariatkan apa di situ adalah zikrullah wa du'a'u hati yang jali. Zikrullah wa du'a'u, mengingat Allah, yakni dengan kalimat tasbih. Kalau disebut zikir, beda dengan doa. Apa bedanya zikir dan doa? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah beliau terhadap kitab Riyadhus Salihin, Babul Adhkar. Kalau disebut zikir, itu adalah kalimat-kalimat yang mengandungi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memuat permohonan. Adapun addu'a, kalimat-kalimat yang mengandungi permohonan. Ketika kapan beliau membahas ini? Ketika beliau membahas tentang setelah sholat fardu, itu adanya apa? Zikir atau doa? Adanya zikir. Adanya azkaru ba'da sholatil faraid. Zikir-zikir setelah sholat fardu. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kalau ada doa yang disebutkan di akhir sholat, fi dubri kulli sholatin, di akhir-akhir sholat, kalau bentuknya permohonan, maka itu disebut sebelum kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Di situ letak doa. Tetapi ingat, doanya doa yang ma'thur, doa yang teriwayatkan dalam hadis. Jangan berdoa dengan bahasa Indonesia, karena itu membatalkan. Maka berdoalah dengan doa yang ma'thur, yang ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita berdoa dalam salat kita. Adapun setelah selesai salam tidak ada doa. Adanya adalah azkar. Zikir jamaknya adalah azkar, atau wirid jamaknya aurat. Wirid. Wirdun. Wirid-wirid atau zikir-zikir. Nah, kalau disebut zikrullah, di antaranya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini di antaranya. Kalau disebut hal yang lainnya, zikir itu banyak sekali. Dan tidaklah zikir itu adalah addu'a. Dibedakan tatkala berbicara masalah apa? Ba'da sholatil fardu. Nah, ketika kita dalam keadaan khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan, kita diperintahkan apa? Untuk memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal dan diperbanyak doa. Bagaimana doa mutlakon, secara mutlak? Ketika syariat tidak menyebutkan doa yang khusus, maka janganlah kita mengkhususkan. Semisal terjadi di kaum muslimin di negeri kita, ketika mereka tawaf di Ka'bah, mereka menentukan putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, sampai putaran yang ketujuh ditentukan doanya masing-masing. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan zikir-zikir tertentu pada setiap putaran, kecuali antara Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad. Yaitu disuruh memperbanyak doa bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antara Ruknul Yamani dengan Hajar Aswad ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak, bukan berarti jika lo doa yang lainnya dosa, tidak. Memperbanyak. Lebih banyak ketimbang kau melewati Hajar Aswad sampai Hijr Ismail sampai Ruknul Yamani lagi. Engkau lebih memperbanyak di antara Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad. Ada seorang bertanya, doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, bolehkah disebut ketika kita memutari Ka'bah? Boleh. Bukan hal yang tidak boleh. Tetapi Nabi kita memerintahkan memperbanyak, maka kita melakukannya memperbanyak. Dan tidak ada doa yang khusus pada setiap putaran-putarannya. Maka jangan kita mengkhususkan. Karena mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan dalam syariat, itu adalah bentuk ibtidak, membikin-bikin bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Contoh lagi, saya berikan contoh. Berkaitan dengan doa. Kemudian dikhususkan, setelah selesai doa, membaca apa biasanya? Membaca kul huwallahu ahad, atau membaca An-Nas, Al-Falaq, atau membaca Al-Fatihah. Nah, jenengan nek donga diakhiri dengan apa? Al-Fatihah begitu. Jenengan atau bukan, Pak? Begitu selesai doa, Al-Fatihah. Selalu dan selalu seperti itu. Maka perlu kami ingatkan, Syekh Ibnu Taimin dalam syarah, dalam tafsir Ibnu Juz Amma mengatakan bahwa penempatan surat Al-Fatihah sebagai akhir dari penutup doa, hadza bid'atun dhalalatun. Ini adalah bid'ah yang sesat. Loh, Al-Fatihah masa sesat? Jawabin apa, Pak? Nek Al-Fatihah itu ngimutin sesat, Pak. Jenengan yang menempatkannya di akhir doa itu yang sesat. Kenapa? Nabi tidak pernah mengkhususkan surat ini disebut di akhir doa-doa kalian. Tidak pernah mengkhususkan. Bisa difahami hadirin? Maka itu adalah bid'atun dhalalatun wa kullu bid'atin dhalalatun. Kemudian beliau mengatakan, wa la yu'idu shalah, tatkala waktunya masih ada namun sudah selesai sholat, maka tidak diulangi sholatnya. Wa in jala al-kusuf wa huwa fi shalah. Sekarang perkaranya lain lagi. Apabila seorang masih dalam pelaksanaan sholat gerhana, namun sudah selesai waktunya, dengan ditandai sudah apa? Terlihat kembali bulat. Kan tadinya bulat, kemudian menghitam, tertutupi, sampai kemudian total tertutupi, kemudian berangsur-angsur terlihat kembali, dengan terus sampai akhirnya bulat kembali. Tapi masih sholat posisinya. Belum selesai. Bagaimana kayaknya kaum muslimin? Atammaha khafifatan. Sempurnakanlah sholatmu tetapi dengan ringkas. Berarti lama banget sholatnya, Pak. Hah? Kalau dia menyaksikan gerhana dari awal, di negeri dia memang dari awal, itu bisa 2-3 jam. Tapi mungkin kalau daerahmu mungkin tidak total mendapati gerhana tapi hanya beberapa sisi, engkau sholat satu jam ini sudah nampak umpamanya. Belum selesai. Menandanya memberitahukan selesai sudah umpamanya. Atau sudah terang, ini kayaknya sudah terang ini. Maka disempurnakan sholatnya, diperingkas tidak memperpanjang. Bisa dipahami hadirin, tidak kemudian bubar. Ya. Oh serampung, bubar yuk. Jangan pak, diselesaikan namun tidak diperpanjang. Khafifatan, diperingan, diperpendek. Wala yaqtauha, dan jangan memutuskannya. Liqali ta'ala, wala tubdilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, orang beramal terutama dalam melindungi ibadah salat, janganlah menggampang-gampangkan dalam membatalkannya. Jangan. Kepengen minum tok, batalkan. Jangan minum bisit. Jangan. Sampai pun umpamanya ada dalam perut kita sesuatu, tapi tidak ada dorongan yang mendesak. Maka Nabi kita mengatakan, la yansarif. Jangan dia batalkan sholatnya hatta yajida rihan au yajida sautan, sampai dia mendapatkan angin atau dia mendapatkan suara. Angin apa maksudnya pak? Tentu maksudnya bukan mendapatkan angin. Ada angin ini. Dan seperti itu maksudnya pak. Berarti apa? Jangan kita gegabah dalam perihal sholat karena tergesa-gesa, ya kemudian batalna. Jangan. Ya, begitu ya kaum muslimin jami'an. Fasholatu takunu waqtal kusuf. Beliau ulangi kembali yang namanya salat gerhana itu waktunya adalah ketika terjadi gerhana. Umpamanya hari ini terjadi gerhana tadi jam 8. Umpamanya sudah terjadi, kita ketahui tadi mulai gerhana jam 8 sampai jam 10 umpamanya, atau mungkin bisa lebih. Jam 2 siang ada orang yang ingin sholat kusuf. Hari ini tadi ada gerhana ya. Waduh saya enggak tahu. Ayo cepat-cepat kita ngesof. Sholat gerhana. Hari ini ada gerhana. Boleh tidak pak? Tidak boleh. Karena sudah apa? Lewat. Masih ingat pembahasan kemarin? Dimulai dari ketika matahari sudah mulai terlihat hitam sampai matahari terlihat bulat lagi. Kalau sudah terlihat bulat, maka tidak ada lagi kesempatan seorang manusia untuk melakukan salat gerhana. Dan beliau mengatakan di sini, fasalatu takun waqtul kusuf liqali tal hatta yanjaliya wa qalihi hatta yankashifa ma bikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal kusufu yatulu zamanuhu. Yang namanya gerhana, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah, yang namanya gerhana itu kadang yatul, waktunya panjang. Yatulu zamanuhu wa yaksiru ukhra. Kadang gerhana itu pendek waktunya. Ini hal yang luar biasa. Siapa yang menyebabkan itu? Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan matahari, menggerakkan bumi, menggerakkan bulan. Allah azza wa jalla. Masya Allah. Kadang kala panjang gerhana, kadang kala pendek. Bihasbi ma yaksifu minha, seukuran dengan tenggelamnya matahari atau bulan, tenggelam dalam warna hitamnya. Kalau prosesnya itu lama, berarti akan panjang. Kalau prosesnya begitu terus, oh ini pendek. Itu diketahui setelah terjadinya tentunya. Ya, setelah terjadinya. Faqad taksifu kulluha, waqad yaksifu nisfuha, au thuluthuha. Kata Syekh Samtemiyah, kadangkala yang namanya gerhana itu bisa total, tertutup bulatan mataharinya atau bulatan bulannya. Waqad yaksifu nisfuha, kadang yang tertutupi hanya setengahnya. Au dzulutsuha atau bahkan cuma sepertiganya. Fa idza adzmal kusufu tawala shalah. Apabila di waktu itu terjadi gerhana yang memang total waktunya lama, maka sholatnya pun lama. Karena memang waktunya apa? Lama. Tetapi kata apabila sholat gerhana tersebut waktunya pendek, sesuaikan dengan waktunya. Kata beliau, tawwala sholata hatta yaqrabil baqara wa nahyaha fi awla raqah. Kalau memang diketahui ini gerhananya total lama, maka engkau membaca Al-Baqarah atau yang semisal dengan Al-Baqarah, engkau ruku wa sujud sebagaimana tersebut dalam hadis yang panjang. Tetapi apabila diketahui di tempatmu gerhananya singkat, maka sholatnya pun tidak memperpanjang sesuai dengan waktu yang diperbolehkannya. Waqad ja'at ala hadits sahihatu fi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bima dzakarnahu. Telah datang hadis-hadis yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang kami sampaikan tadi di atas, sehingga yang namanya salat khusuf tergantung gerhananya. Tidak selalu apa? Panjang. Kalau gerhananya sebentar itu menggembirakan kita, Pak. Suratannya berarti apa? Pendek. Benar enggak saya mengatakan menggembirakan kita? Iya, menggembirakan kita. Kalau kepanjangan menyusahkan kita begitu, Pak? Ya tidak. Wa syuri'a takhifuha li zawali sabab. Disyariatkan salat khusuf itu dengan ringan apabila khusufnya memang pendek. Khusuf itu bisa sholatnya panjang jika lo memang sebabnya memang khusufnya panjang. Ketika khusufnya gerhananya pendek, disyariatkan untuk memendekkan. Masya Allah. Wa kadaida ulimanu layatul min khafa qabla shalah syarafima fiha wa aujaz. Sekarang orang tidak tahu, tidak ada berita, tidak ada informasi ini lama atau pendek. Wallahu a'lam. Belum terjadi. Kita sholat Allah Akbar, gerhana. Kita niatnya panjang. Ternyata diketahui ini kok pendek. Ya. Ada yang mengabari atau mungkin cahaya yang kelihatan. Ya sudah, kita meringkas sholatnya. Dengan tetap sholat yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana caranya? Ada yang bisa mencontohkan? Atau ada yang bisa menyatakan? Ngacung bapak. Berapa rakaat sholat khusuf? 2 rakaat. Berapa kali membaca Al-Fatihah? 4. Pada 1 rakaat 2 kali membaca Al-Fatihah dan suratannya pun 2 kali pada 1 rakaat. Rakaat yang pertama 2 Al-Fatihah dan 2 suratan. Rakaat yang kedua 2 Al-Fatihah dan 2 suratan. Aturannya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Bacaan Al-Fatihah dan suratan pertama pada rakaat yang pertama dengan bacaan Al-Fatihah dan suratan pada rakaat yang pertama lebih panjang yang pertama. Demikian pula dengan ruku dan sujudnya. Wa alaihi jamahiru ahlul ilmi li'annahu syuri'at li'illatin. Dan inilah pendapat jumhur para ulama. Dikarenakan apa? Salat khusuf adalah salat dilakukan dikarenakan ada sebab. Perhatikan kaum muslimin terjemahan. Ada beberapa amalan-amalan yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya dikarenakan ada sebab. Seperti sholat khusuf. Kita sholat khusuf dikarenakan ada sebabnya, yaitu gerhana. Ketika tidak ada gerhana, kau sengaja-sengaja melakukan sholat khusuf, ini batil. Bid'ah dhalalah. Anda melakukan sesuatu yang syar'i tetapi tidak pada sebabnya, tidak pada waktunya. Demikian pula orang yang melakukan amalan-amalan puasa. Amalan puasa, saya pengen puasa Muharram. Tanggal berapa puasa Muharram kamu sini? Tanggal 21 namanya. Ngawur, Pak. Salah kamu. Ya. Yang benar adalah disebut dalam satu hadis Asyura. Asyura dari kalimat asyaratun. tanggal ke-10. In hayyaitu ilal qabil, Nabi mengatakan jika aku hidup sampai pada tahun yang akan datang, fa'asumu at-tasi' atau tasu'a, aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Maka disunahkan untuk melakukan puasa Muharram adalah tanggal ke-9 dan tanggal yang ke-10. Kalau tidak bisa, maka tanggal 10 dan tanggal ke-11. Dalam rangka apa? Menyelisihi tahun Yahudi. Disebutkan Ibn Abbas, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, belum mendapati Yahudi di waktu itu bersuka cita merayakan seperti halnya merayakan Id. Ketika ditanya, ada apa ini kok Yahudi seperti itu? Maka diberitahukan mereka menghormati dan memuliakan tanggal ke-10 di bulan Muharram. Kenapa alasannya? Lianna Allah naja Musa min Fir'aun, karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka Rasul mengatakan antum ahaqqu bi Musa, kalian wahai kaum muslimin lebih berhak memuliakan Musa daripada mereka kaum Yahudi. Perhatikan, kaum Yahudi menjadikan tanggal 10 Asyura sebagai hari raya, makan, minum, bersuka cita. Rasul tidak menginginkan untuk kita sama dengan Yahudi. Maka kita malah justru disyariatkan berpuasa, tidak makan, tidak minum di hari tanggal yang ke-10. Ini menunjukkan bahwasanya Islam selalu ingin menyelisihi Yahudi dan Nasara. Seperti itu. Kemudian tatkala disebutkan bahwa Yahudi Yaum Asyura adalah yaum ta'dhumul Yahud. Tanggal 10 itu adalah tanggal diagungkan oleh Yahudi, diagungkan oleh kaum Yahudi. Maka Nabi mengatakan kalimat yang tadi kami sampaikan. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun yang akan datang, aku akan berpuasa yaumun qablahu atau yaumun ba'dahu. Aku akan berpuasa satu hari sebelumnya, ini tanggal ke-9, atau aku berpuasa satu hari setelahnya, dalam rangka menyelisih siapa? Yahudi. Ibn Taimin mengatakan, jika lo engkau berpuasa Asyura ada 3 tingkatan. Ini sekalian bahas Asyura karena waktunya sudah singkat. Berpindah dari Kusuf ke Asyura, gak apa-apa. Nanti kita akan menghadapinya. Yang beli afdol melakukan 3 hari. 3 hari ini apa? Tanggal 9, 10, dan 11. Kemudian kalau seandainya tidak bisa, afdol yang kedua adalah satu hari sebelumnya dan atau satu hari setelahnya. Tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Dan kemudian kalau langkah tidak bisa kecuali tanggal 10, maka itu tidak mengapa. Tidak makruh hukumnya. Tidak mengapa. Tidak mengapa karena memang hukum asalnya puasa di bulan Muharram adalah Asyura. Tanggal yang keberapa? Yang ke-10. Apa khasiatnya? Khasiat kayak jamu aja, Bang. Ya. Nabi mengatakan, ahtasibuhu ayyukafir sanah al-madiyah. Aku menginginkan kepada Allah Azza wa Jal agar puasa Asyura menggugurkan dosa satu tahun yang telah lalu. Maka ini pahalanya besar, kaum muslimin. Pahalanya besar. Menghapus dosa yang telah lalu dalam satu tahun. Sudah bunyi. Ada pertanyaan? Walhamdulillah tidak ada. Subhanallah walhamdulika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.